bahwa ucapan dan sikapnya itu sudah dekat dengan pintu-pintu kekufuran. Ketika dibahas pembahasan agama tentang halal dan haram, tak sedikit di antara mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang menakutkan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Oh, sedang bagi-bagi tiket masuk syurga ya dalam kajian, katanya. Ya, tolong sisakan untuk kami sedikit tempat di dalam syurga dan sebagainya. Cuma kalian aja yang masuk syurga, yang lain semuanya dalam neraka. Padahal pembahasannya adalah pembahasan ilmiah. Bahkan sebagian pembahasan adalah pembahasan yang cukup fundamental dalam agama kita, dalam hal akidah atau bab ahkam. Hal yang seperti ini disebabkan karena kejahilan kaum muslimin terhadap agama mereka. Makanya kata para ulama, apabila manusia tidak diberikan ilmu agama, tidak ditegakkan al-amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar, walaupun yang namanya manusia adalah anak Adam, selalu jatuh bangun ke dalam dosa tanpa terkecuali. Wa khairul khata'ina tawwabun, tetapi sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak bertobat pula. Tetapi hal ini tetap harus ditegakkan, paling tidak mengingatkan diri-diri kita yang sering lalai, yang sering jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, agar kaum muslimin tidak memerangi sesuatu yang itu bagian dari agama mereka tanpa mereka sadari. Betapa banyak sekarang syiar-syiar Islam diperangi, dibuli, dicela oleh kaum muslimin sendiri yang mereka mengaku cinta Allah, cinta Rasul. Bahkan sebagian mereka menyatakan siap mati membela agama. Tetapi dia sendiri memperolok-olok syiar-syiar Islam, celana cingkrang, jenggot yang lebih besar dari itu adalah tauhid. Ya, mereka mencela tauhid, ya, memuji syirik, mencela sunnah dalam beribadah dan memuji bidah, padahal selalu berteriak-teriak siap mati di jalan Allah. Berarti banyak kaum muslimin yang tidak paham apa makna fi sabilillah. Nah, padahal Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yu'azzim syi'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Dan dari uraian pada pertemuan yang lalu terkait pembahasan ini juga menjelaskan kepada kita siapa yang sesungguhnya meninggalkan madhab Syafi'i dan siapa yang sesungguhnya mengikuti madhab Imam Syafi'i secara ideologi dan secara amali. Ya. Sebagian manusia meninggalkan madhab Syafi'i bukan sekedar dari sisi amaliyah, tetapi secara ideologi pun dia bertentangan dengan ideologi madhab Syafi'i. Tetapi siang dan malam berteriak, kami Syafi'i, fikih kami Syafi'i, akidah kami Asy'ari, tauhid kami tasawuf. Pada anak TK mungkin, TK pun mungkin berpikir, kenapa enggak langsung aja semuanya dari Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i enggak punya tasawuf? Apakah Imam Syafi'i enggak punya akidah yang lurus? Kalau ada yang menyatakan punya, tapi di masa itu akidahnya belum rapi disusun dan sebagainya, ini dusta dan kebohongan serta pembohongan terhadap kaum muslimin. Sudah ada kitab murid Imam Syafi'i sendiri langsung yang bernama Imam Al-Muzani, sampai-sampai beliau menulis kitab yang berjudul Syarh Sunnah, membahas tentang akidah. Ini murid langsung Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i juga punya kitab namanya Ar-Risalah, di dalam menjelaskan kaedah-kaedah agama yang berkaitan dengan hadis fikih dan juga menyinggung masalah akidah secara umum. Nah, makanya metode ahlul bidah adalah menjauhkan kaum muslimin dari ilmu agama. Karena mereka tahu, kata para ulama, yang namanya ahlul bidah itu definisinya kata Al-Imam Ahmad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah Ilal Tirmidhi. Hadir ini saya lewati ketika mempelajari syarah Ilal Tirmidhi, kitab yang membahas penyakit-penyakit hadis. Ya. Ahlul bidah itu adalah mereka yang meninggalkan sunnah setelah mereka mengetahuinya karena hawa nafsu dan menyuruh kepadanya. Jadi orang awam jangan digolongkan ke ahlul bidah yang mereka melakukan ritual bidah karena ketidaktahuan dan karena sangkaan itu adalah sunnah, dikarenakan syubhat-syubhat dari ahlul bidah. Nah, ahlul bidah mereka tidak ingin masyarakat dekat dengan ilmu, karena kalau masyarakat dekat dengan ilmu akan terbakar jenggot mereka dan akan diketahui sosok mereka selama ini jujur ataukah tidak di dalam menyampaikan agama Allah kepada manusia. Bahkan ya, mungkin dengan bahasa yang lebih keras, mereka juga jadi diketahuan sebagai koruptor-koruptor terjahat dalam agama. Ya, kita bahas kaidah umum. Sebagian besar ahlul bidah itu lebih jahat daripada koruptor dunia dalam pemerintahan. Mereka korupsi mengatasnamakan agama. Ya. Aduh kuburan urang mati ideng tai pedang tender. Jahat enggak? Ya kan? Kalau koruptor dunia dalam pemerintahan, dalam urusan dunia, mereka sendiri menyadari itu salah. Ya. Tapi korupsi dalam bab agama dengan atas nama agama, ini dengan ngaji di atas kuburan akan bagian keutamaan kemenangan, akhirnya dibayar 20 juta, 30 juta. Ya. Kalau bayarannya sedikit, santri-santri biasa yang dikirimkan. Bacaan pun mungkin enggak khatam-khatam selama juari. Iya. Belum lagi nanti ya, paket adzan di kuburan, paket talqin beda lagi. Paket kifarat salat. Ini tidak ada dalil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari empat mazhab pun tidak ada. Ini semuanya dilakukan demi kata Syekh Muqbil ya'kuluna amwalan nas bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan itu sifat ulama Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan dalam surat Taubah. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Sesungguhnya ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasara, mereka memakan harta rakyat mereka dengan cara batil. Dengan cara yang batil. Di antara bentuknya apa yang Salman Al-Farisi sebutkan dalam kisah perjalanan beliau mencari hidayah, ya kan? Terkadang ada seorang pendeta yang pertama kali beliau temui mengajak orang berinfak untuk janda, untuk anak yatim, rupanya harta tersebut dia simpan untuk dirinya sendiri, tidak dia bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Nah, dan ingat kaidah dari Nabi, setiap perbuatan Yahudi dan Nasrani pasti ada dari umat Islam yang melakukannya. Ini kaidah. Banyak hadis dalam hal itu. La tattabi'una sanan man kana qablakum haddal hadwa al-qudzah bil qudzah hatta law dakhulu juhra dhabin la dakhaltumuh. Ya. Dan seterusnya dari hadis-hadis yang Nabi menyebutkan, tidak ada suatu kebiasaan buruk dari di tengah-tengah Yahudi atau Nasar, pasti kecuali pasti dari umatku ada yang melakukannya. Bahkan Nabi sebutkan, ya, tidak tegak hari kiamat sampai ada satu kampung Muslim mulai menyembah patung lagi. Ya. Nabi juga menyatakan seandainya dari Yahudi ada yang menzinai ibunya secara terang-terangan, maka akan ada dari umatku yang menzinai ibu kandungnya sendiri secara terang-terangan. Nah, di antara kebiasaan ulama Yahudi yang diwariskan oleh sebagian ulama su hari ini adalah mengambil harta rakyat dengan cara batil. Nah, dengan cara batil. Alasannya, ya, ngaji di kuburan, ya, kifarat salat, ya, dan seterusnya. Ini rumah baru kalau enggak dipesijuk nanti enggak akan berkah dan seterusnya. Ini semuanya korupsi, koruptor-koruptor mengatasnamakan agama. Ya, ulama su yang koruptor seperti ini lebih buruk dan lebih berbahaya terhadap kaum muslimin daripada koruptor dalam pemerintahan. Karena mereka membawa nama agama. Nah, karena mereka membawa nama agama dan membenarkan sesuatu yang salah. Nah, makanya Imam Ibn Qayyim, jika saya enggak salah ingat, atau Ibn Jauzi menyatakan Nawabu Iblis fil ardh, menteri-menterinya iblis di dunia ini adalah mereka alladzina yasudduna an-nasa 'anil ilm, adalah mereka yang menghalangi manusia dari ilmu agama. Merekalah menteri-menterinya iblis di muka bumi ini, kata beliau rahimahullahu taala. Dan kita berbicara kaidah umum. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan dua sunnah fitrah. Berikut ini sunnah fitrah yang ketiga. As-siwak. As-siwak. Di sini boleh langsung menerangkan beberapa pembahasan terkait siwak tanpa menyebutkan definisi siwak terlebih dahulu. Maka ada baiknya sebelum kita membaca uraian penulis, kita bacakan, kita ketahui dan kita pelajari definisi siwak terlebih dahulu. As-siwak secara lughah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dari kata arak. Adalah siwak dari kayu arak, membersihkan mulut dengan kayu arak, kayu siwak. Ya, kalau setiap antum haji dan umrah melihat orang yang jual beli siwak, enggak mesti haji umrah, di Indonesia pun ada banyak. Itu namanya kayu arak. Ya, memang kayu itu luar biasa ya. Coba antum perhatikan. Walaupun enggak dibersihkan siwaknya, bau mulut kita tidak tersimpan di dalam kayu itu. Berbeda dengan sikat gigi. Sikat gigi, kalau setelah antum pakai odol, bekas odol, enggak antum siram, tidak antum bersihkan, tersimpan baunya. Ya kan? Udah disiram aja masih tersimpan. Kayu ini Masya Allah, dia membersihkan dan menyegarkan mulut. Ya, lebih daripada odol. Nah, secara syar'i kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah membersihkan mulut, mencakup gigi, lidah dan gusi, agar bersih dan hilang baunya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aswakum mathharatun lil fam wa maradhatun lirrab. Siwak itu membersihkan mulut. Ya, membersihkan mulut. Dan sebab seseorang mendapatkan ridha Allah jalla wa ala. Dari sabda beliau ini kata para ulama menjadi jelas bagi kita definisi dan hikmah bersiwak. Mataharatun lilfa, membersihkan mulut. Maka tidak harus dengan kayu arak. Dengan cara apa saja atau dengan benda apa saja yang bisa membersihkan mulut, membuang kotoran dan menghilangkan bau mulut yang tidak enak, maka itu sudah dinamakan siwak, baik dengan pasta gigi, dengan kayu siwak ataukah yang lain. Hanya saja sebagian ulama kontemporer mengingatkan atau menyebutkan bahwa bersiwak dengan kayu arak ini, kayu siwak itu lebih afdal karena beberapa alasan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih itu. Apalagi kayu siwak yang rutab, yang basah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sakit para sakaratul maut, ya sudah menjelang sakaratul maut, ya detik-detik ya, atau waktu menjelang beliau wafat, datang Abdurrahman, saudara kandungnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ke kamar ibunda kita. Wa ma'ahu siwakun ratbun yastahaku bihi. Beliau membawa siwak basah dan sambil bersiwak. Fabaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah. Nabi pun melirik kepada siwaknya. Singkat ceritanya, Aisyah mengambilnya, faqadamtu wa tayyabtuhu thumma dafa'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku potong bekas beliau, kemudian aku bersihkan, kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersiwak dengan cara yang belum pernah aku melihat lebih indah daripada itu. Maka tak lama kemudian beliau pun wafat. Al-hadis. Ini alasan yang pertama, kenapa bersiwak dan kayu siwak lebih afdal. Ya, karena di masa itu juga ada sesuatu yang berbusa, yaitu daun bidara. Daun bidara di masa itu penggunaannya, pemanfaatannya sama seperti sabun. Ya. Nah, di hari ini. Baik, alasan yang kedua, bahwa kayu siwak ini ringan dibawa kemana-mana, kecuali siwaknya 1 meter seperti yang dibawa oleh sebagian orang. Ini siwak ya, atau tongkat komando. Belum pernah lihat ya. Tapi 10 terakhir ini anak belum pernah lihat. Kalau 10 tahun yang lalu sering anak lihat. Paling pas di Jawa dulu naik kereta api ekonomi, ada sebagian orang yang semangat berdakwah sana kemari, siwaknya sesegini panjang. Ya, panjang sesegini, besar-besar. Taib, Masya Allah ya. Siwak mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, dengan kita menggunakan bersiwak menggunakan kayu siwak, ini akan lebih efektif dalam mengamalkan sunnah Nabi terkait siwak. Karena ada waktu-waktu atau tempat-tempat yang Nabi selalu bersiwak di waktu dan tempat-tempat tersebut. Dan itu tidak mungkin kita lakukan kalau enggak ada kayu siwak. Contohnya ketika mutakbiratul ihram mau salat. Ya, enggak mungkin pulang dulu ke rumah atau bawa odol. Sulit terkadang. Nah, atau setiap Nabi setiap membaca Al-Qur'an. Ya. Demikian juga ketika pulang ke rumah sebelum buka pintu, bersiwak terlebih dahulu, sedangkan sikat gigi dan odol dalam rumah. Dan di antara kebiasaan Nabi kalau pulang, beliau mencium istrinya. Nah, ini cium istri, mulut masih bau naga bonar. Apalagi yang ya, abah yang kadetek dengan kawalah. Mulut yang sudah terbakar dengan kawatlah, apa bahasa Indonesia? Rokok, eh? Yeah. Maka suami-suami yang perokok, mereka suami-suami yang tidak sayang kepada istri mereka. Suami-suami yang kurang cinta terhadap istri mereka. Baik, ya. Yeah. Maka para ulama menyatakan lebih afdal dari itu. Apalagi di saat seorang sedang melakukan ibadah puasa. Walaupun tidak mengapa dia bersiwak dengan sikat gigi menggunakan odol, tetapi sebagian odol itu ada rasa buah-buahan, ya, rasa buah-buahan yang apabila seorang sedang berpuasa lebih baik menjauhinya apabila dikhawatirkan mudah tertelan ke dalam dan siwak, ya, selamat dari itu. Nah, dan ana tidak menjual siwak, ya, jangan dikira promosi siwak lagi. Nah, siapa yang jual siwak? Enggak ada, ya? Enggak apa-apa di sini, bukan masjid nih, sah jual beli di sini, ya, dokter. Culik kajiannya dalam masjid, ya. Baik, ini kenapa sebagian ulama menyatakan lebih utama menggunakan kayu siwak. Cuma masalahnya kita sering lupa atau udah beli sehari udah diambil mana anak. Anak empat orang semua mereka pakai siwak kita. Baru satu hari dibeli, udah hilang siwaknya. Enam, ya. Dan usahakan seandainya seorang menggunakan kayu siwak, menggunakan dengan cara yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Karena di antara sumber akhlak adalah uruf, ya. Apabila sebagian masyarakat, sebuah lingkungan tidak terbiasa dengan pemandangan siwak, pemandangan orang menggunakan siwak, kalau di Arab biasa, ya. Bahkan konglomerat, orang yang kaya raya, biasa itu sebelum sholat. Dan mereka gak risih, karena udah biasa. Mungkin sebelum, udah ribuan tahun, ya, itu hal yang dimaklumi dari semenjak zamannya Rasulullah SAW. Kita lihat orang, Masya Allah, ya, kayak di Yaman. Bajunya mungkin jutaan, orang yang bersih, necis. Tapi kalau bersiwak, kalau dia melakukannya di Indonesia, mungkin bisa dianggap, ya, bisa dikatakan kadrun, padahal dia milioner. Tapi kalau di Indonesia langsung seperti itu, mungkin ada orang yang terganggu kenyamanannya. Apalagi di restoran. Sebelum ngantri dikasih orang yang lagi makan, dia dengan santainya bersiwak. Tadi habis kajian keutamaan siwak. Orang lain sedang makan minum. Ini orang, ya. Masya Allah, ya. Ada memang sebagian orang seperti itu. Kurang memperhatikan etika. Sudah siwaknya besar lagi, panjang, ya. Orang lain sedang makan, apalagi makan makanan yang agak-agak berkuah, ya kan, lihat orang bersiwak yang panjang seperti itu, giginya pun warnanya agak ke matahari. Ini menguji keimanan orang lain dan menghilangkan kenyamanan orang, mengganggu kenyamanan orang lain. Dan kita tahu ayat dan hadis atau kaidah umum agama kita untuk tidak mengganggu orang lain. 6. Baik, berikut ini kata beliau, wa siwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak itu dianjurkan dalam setiap kondisi. Artinya secara umum kita dianjurkan bersiwak sesering mungkin. Dan enggak bakal tipis gigi kita karena sering bersiwak. Enggak tahu kalau menggunakan odol. Ah, dari dokter gigi. Gimana kalau odol dalam sehari 10 kali seorang sikat gigi dok, menggunakan odol? Bahaya enggak? Antum 10 kali sehari? Masya Allah. Menggunakan odol? Ya, kalau odolnya tergeletak tak pakai, tapi kalau enggak ya tak pakai, males. Nah, secara kaedah kedokteran gigi dok, maksimum berapa kali dalam 24 jam menggunakan odol? Yang apabila lebih dari itu membahaya. Hah? Oh, tidak berbahaya? Tidak ada. Masya Allah. Hanya saya kalau orang yang, kalau banyak orang disiplin sikat gigi, ya, udah jarang orang datang depan antum, eh? Ya, Baik ya. Jadi sesering mungkin itu disunahkan. Naam. Kemudian kata saya wa ta'akkadu istihbabu. Dan semakin disunahkan menjadi sunnah muakkadah di beberapa keadaan berikut ini atau di beberapa waktu atau tempat berikut ini. Yang pertama ain dal wudu. Di saat berwudu hendak melakukan wudu. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmizi dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashuq ala ummati la amartuhum bisiwak ma'al wudu." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya telah aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Artinya Nabi ingin mewajibkan siwak setiap kali wudu, cuma karena khawatir ini akan memberatkan mereka, tidak jadi aku wajibkan. Menunjukkan bahwa bersiwak di saat berwudu sangat ditekankan. Kalau di rumah mungkin, kalau menggunakan sikat gigi kita wudu di rumah mungkin. Tapi kalau kita sedang di kantor, ya, kemudian ada langsung pergi ke masjid, bisa bawa sikat gigi agak berat. Atau yang kedua, solusi terbaiknya punya siwak tersebut. Begitu wudu dia bisa bersiwak terlebih dahulu. Atau minumnya, kata sebagian ulama, bahwa membersihkan dengan jari jemari pun dan itu bisa membersihkan, atau meminimkan bau mulut, itu juga masuk dalam keumuman anjuran bersiwak. Karena inlatnya adalah matharatun lilfam, membersihkan mulut dari kotoran dan dari bau yang tidak enak. Nah, yang kedua, tempat kedua yang sangat ditekankan siwak adalah inda salah, menjelang salat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laula an ashuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salah." Hadis Bukhari Muslim. Seandainya tidak memberatkan umatku, tentu telah aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Artinya Nabi ingin mewajibkan siwak setiap kali salat. Ini selain wudu, yang wudu tadi lain lagi. Itu sebelum wudu, ini hendak melakukan salat. Karena jeda antara wudu dengan salat itu bisa mengakibatkan perubahan bau mulut, walaupun mungkin tidak ada perubahan pada kebersihan dan kotornya mulut, tapi dari sisi bau ya sangat mungkin jeda antara wudu dan salat itu mulut berubah menjadi bau. Nah, sedangkan seorang yang salat dia ingin menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, menghadap orang yang mulia saja kita akan memperhatikan bau mulut kita. Masa ingin menghadap Rabbul Alamin kita tidak memperhatikan bau mulut kita. Nah, dan juga salat yang dihadiri oleh seseorang dia melakukannya bersamaan dengan orang lain yang berdekatan dengannya. Kalau mulutnya bau, ini akan mengganggu kenyamanan anak Adam yang ada sebelah kanan dan kirinya. Ya. Maka sebagian orang bau mulutnya, kita yang sampingnya jadi terganggu kehusyuan kita. Hanya saja karena kita khawatir terkena ayat Allah Jalla wa'ala, "Wala tubtilu a'malakum," jangan kalian batalkan amalan yang sedang kita lakukan, kita enggak berani keluar dari salat. Ya. Dan ya, ketika kondisi yang seperti itu, ya solusinya kita ini kiri kanan bau mulutnya masyaallah. Apalagi bau mulut para perokok ya. Itu luar biasa. Ya, banyak-banyak ingat ayat Allah, "Waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah at-tasbirun." Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Ya, nanti dengan ayatnya, "Kaharu tajali masjid." Bahkan di Yaman di Darul Hadith ya. Masya Allah ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Terkadang ketika kita musuh, lihat dulu. Sebagian kawan-kawan dari suatu negara, sebagian masyarakat yang enggak ingin menyebutkan negara, khawatir katanya ini ghibah satu negara, dosanya lebih besar katanya. Kita sebutkan negaranya. Dari sebagian negara. Ya. Bahkan kadang sudah ada kebiasaan dari negara ini sholatnya di ujung sana. Jadi begitu iqamat cari shaf yang aman, sentosa. Karena memang itu sangat mengganggu. Kayaknya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thawman aw basalan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihi banu Adam." Hadis dalam sahih, dalam as-sahih. Barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, karena orang Arab makan bawang itu mentah. Itu bisa lihat pas haji dan umrah, bawang besar itu mereka potong-potong, bahkan sebagian mereka memakannya seperti memakan apel dengan dituangkan yogurt. Antum tahu yogurt di Arab kan keras ya, yogurtnya lebih kental ya, berbeda dengan yogurt tempat kita sudah lebih cair. Mereka memakannya seperti makan apel, buah pir dan semisalnya. Nah, sehingga bau mulut betul-betul terasa. Makanya dalam hadis sebagian ulama mensahihkan sanadnya dan maknanya sahih seandainya sanadnya dhaifkan. Fa amituha bitabakh. Kalaupun kalian harus memakan bawang sebelum salat, matikan bau bawang itu dengan kalian masak terlebih dahulu. Karena bawang yang sudah dimasak apalagi digoreng ya akan lebih hilang baunya atau tidak lebih menyengat daripada sebelumnya. Ini hal yang perlu kita perhatikan ya ikhwan. Karena kita ketika mau salat sejatinya kita ingin menghadap Rabbul Alamin. Kita ingin berhadapan atau menghadap kepada Rabbul Alamin. Yang kedua, ada orang lain di sebelah kanan dan kiri kita. Minimnya seandainya kita enggak bawa siwak ketika pergi ke masjid. Ya. Minimnya walaupun wudu belum batal, minimnya kita bersihkan dengan jari jemari di tempat wudu. Ini lebih menghilangkan bau ya, daripada sama sekali tidak. Terkadang memang ya kita introspeksi dirilah, saya dan antum semua. Kita sendiri terang enggak sadar bau mulut kita. Mulut kita juga bau. Kita mengeluhkan orang lain mulutnya bau, orang lain juga mengeluhkan mulut kita bau. Karena kita merasa pergi ke masjid udah mandi ya kan, udah sikat gigi, kita menggunakan wangian, tapi bau mulut belum tentu wangi. Ya. Belum tentu wangi. Maka usahakan ya sebelum sholat. Karena ini sholat. Ibadah yang paling besar dalam Islam adalah sholat. Dan keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika sholat. Dan terlebih lagi ketika dia sujud. Dan juga mengakibatkan anak Adam terganggu. Dan apabila ada anak Adam yang terganggu, maka ada malaikat yang terganggu. Itu kaidahnya. Yang ketiga, inda qira'atil Qur'an. Di saat membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, dianjurkan kita bersiwak terlebih dahulu. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah pada nomor 1213. Dari Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, umirna bisiwak. Kami diperintahkan untuk bersiwak, untuk selalu bersiwak. Dan beliau berkata, innal 'abda idza qama yusalli ataahu malakun fa qama khalfahu yastami'u al-Qur'an wa yadunu. Seseorang apabila melakukan salat, maka ada malaikat yang datang kepadanya dan berdiri di belakang dia menyimak Al-Qur'an yang sedang dia bacakan, wa yadunu, dan malaikat tersebut mendekat dengannya. Lihat kemuliaan seorang yang sedang salat dan membaca Al-Qur'an. Bagaimana seandainya kita tahu ada jenderal bintang 5 ingin duduk sebelah kanan atau kiri atau depan atau belakang ente, ingin menyimak ya, ingin ngobrol dengan ente, atau raja atau seorang presiden, seorang gubernur. Mungkin sebulan sebelum hari H kita sudah ya melakukan berbagai persiapan terhadap ya penampilan ataukah yang lainnya. Nah, Nabi Ali bin Abi Thalib menyatakan, walaupun ini ucapan beliau memiliki hukum marfu'. Karena perkara yang seperti ini tidak mungkin mereka ucapkan dengan ra'yu mereka. Ketika seorang berdiri, atau ketika seorang berdiri salat, maka ada malaikat yang datang kepadanya dan mendekat dengannya. Di belakangnya, menyimak Al-Quran yang dia bacakan. Allahu Akbar. فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدُنُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ. Ini luar biasa. Dan malaikat tersebut tetap terus mendengar dan mendekat darinya. mendekat dan mendengar Al-Quran yang sedang dia bacakan sehingga malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut dia. Subhanallah, dicium oleh malaikat. Dan jangan kita bayangkan dengan ciuman manusia. Ya. Karena malaikat adalah satu-satu ada makhluk yang tidak punya syahwat. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, malaikat meletakkan mulutnya pada mulut kita apabila kita membaca Al-Qur'an. Baik di dalam salat maupun di luar salat, karena di setelahnya beliau menyatakan fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Tidaklah dia membaca suatu ayat dari Al-Qur'anul Karim kecuali dia berada ya di dalam malaikat. Subhanallah. Ya. Ini keutamaan melakukan ketaatan. Hendaknya hadis yang seperti ini menjadi motivasi kita membaca Al-Qur'an yang sedang malas. Nah, ingin malaikat di samping kita dan ingin malaikat meletakkan mulutnya pada mulut kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan terkhusus Al-Quran yang dibacakan di dalam salat. Maka sangat ditekankan untuk mewangikan mulut. Nah, bersiwak terlebih dahulu. Yang keempat, sudah insya Allah belum? Yang keempat, inda dukhulil bait. Ketika mau masuk rumah, jangan dibawa bau jigong ke istrinya. Ya? Kalau setiap pulang ke rumah, mulutnya bau jigong. Terus selalu minta izin poligami. Dengan istri satu aja, mulut aja enggak beres diurus. Ya. Istri satu aja bau jigong mulutnya. Ya. Naam. Anil miqdan min syurih an abi. Dari Miqdam bin Syurih, dari bapaknya, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini menerangkan boleh seorang berguru kepada guru yang wanita apabila aman dari fitnah. Abu Hurairah bertanya kepada Aisyah, ya, kemudian sebagian ulama juga belajar kepada istri Hisham bin Urwah, ya, Hisham bin Urwah, seorang ulama di masa Imam Malik, apabila aman dari fitnah. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Apa yang pertama kali Nabi mulai tatkala beliau hendak masuk ke dalam rumahnya? Yang Nabi selalu mengawali atau memulai dengannya ketika hendak masuk ke rumahnya, beliau menjawab as-siwak. Kalau hanya dengan sikat gigi dan odol gimana? Masuk dulu ke rumah. Keluar lagi, sikat gigi dulu, baru mau masuk. Istri enggak sabar nungguin tadi masuk. Tapi kalau punya kayu siwak, begitu turun dari kendaraan, begitu mau masuk ke rumah, langsung bersiwak terlebih dahulu. Dan masya Allah memang kayu siwak itu, sangat cepat menghilangkan bau mulut. Nah, itu sudah bisa dipromosikan ke pasien, dok. Kayu siwak sudah stok itu dok. Bisiwak, siwak yang pertama kali beliau lakukan. Karena di antara kebiasaan Nabi ketika pulang ke rumah mencium kening istrinya. Ingat dia ikhwan, ahli tauhid dengan ketegasan mereka dalam bab syirik dan bid'ah. Tetapi mereka adalah orang yang paling romantis dan harmonis dalam rumah tangga. Ingat itu jemaah. Ahli tauhid, ya, dengan kekokohan mereka di atas tauhid, ketegasan mereka terhadap syirik dan bid'ah, mereka adalah manusia, adalah suami-suami yang paling harmonis dengan istri mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul. Ada yang pekerjaannya lebih berat daripada nabi, ada yang urat saraf yang lebih tegang daripada nabi. Nabi, rasul, nyawa beliau adalah nyawa yang paling dicari oleh musuh di muka bumi. Beliau juga panglima jihad. Tak jarang beliau dalam jihad langsung turun tangan dan terkadang berdiri di barisan terdepan. Ketika ada bakti sosial, beliau juga ikut turun melakukannya, menggali parit dalam perang Khandaq dan berbagai pekerjaan berat yang lainnya. Tetapi ketika kita membaca hadis-hadis yang menerangkan bagaimana romantis dan harmonisnya Nabi kita dengan istri-istrinya seakan-akan ya, beliau enggak punya pekerjaan yang berat. Seakan-akan Nabi kita itu orang yang sangat sempurna fasilitas dunianya. Karena bagi sebagian orang kan mindsetnya tentang romantis dan harmoni dalam rumah tangga itu atau keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga itu adalah tentang adanya harta atau tidak, adanya fasilitas yang sempurna atau tidaklah. Nabi kita rumahnya kecil. Bahkan ketika beliau mau sujud, beliau harus menggeserkan kaki ibunda kita terlebih dahulu untuk bisa sujud sempurna, sempitnya rumah beliau. Nah, miskin. Bahkan ketika bangun dari tidurnya, tikar yang begitu kasar membekas di punggung beliau. Nah, tetapi beliau bisa bersikap harmonis dan bersikap romantis. Setiap pulang ke rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu sebelum masuk rumah dan mencium istrinya. Ya, mencium istrinya. Bahkan dalam perjalanan pulang perang atau safar dari haji yang begitu melelahkan, sempat-sempatnya beliau menghibur ibunda kita Aisyah dengan mengajak beliau lombalah lari. Ini salah satu dari manazir, ya, pemandangan harmonis dan romantis beliau dengan istrinya. Maka ahli tauhid, ya, hendaknya merealisasikan hal yang seperti ini. Dan kita tidak perlu malu, ya, yang sampai ya malu, ya, benar Ustaz, mau melakukannya, tapi kalau saya lakukan istri justru seudah nanti sama saya, Ustaz. Ya, ada apa nih si abang kok setiap pulang ya mulai cium sekarang, apa mau poligami ini? Kenapa kaku? Karena sebagian orang ya belasan, udah belasan tahun nikah Ustaz, kami kaku, bahkan kalau berantem ya nama-nama hewan di kebun binatang pun keluar. Ya, ini udah harus ditinggalkan semenjak kita ngaji sunnah jemaah. Kebiasaan yang seperti ini, mengikuti sunnah Nabi SAW itu dalam semua hal. Dan fattaqullah mastata'tum, apalagi dalam hal-hal yang memang tidak membutuhkan modal yang besar, hanya butuh menurunkan ego dan gengsi itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kahafa, masuk dalam Islam secara keseluruhan, secara totaliti. Nah, sebagian kita mungkin merasa kaku, canggung, tapi niatkan itu karena Allah. Ya, karena itu bernilai ibadah dan demi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecanggungan itu akan hilang. Seperti kita awalnya mungkin berat mau disiplin salat sunnah, tetapi tatkala kita sadar bahwa salat sunnah adalah ibadah mengantarkan kita ke syurga Allah dan itu adalah sunnah Nabi, maka demikian pula dalam hal ini, dalam menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmat, itu juga ibadah yang Allah anjurkan. Itu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita melakukannya karena Allah dan ingin mengikuti sunnah Rasulullah, kita diberikan pahala dan itu ibadah. Seandainya kita mati dan kita sedang melakukannya, maka itu husnul khatimah. Maka pulang dari ini sebelum masuk rumah, siwak, beli siwak dulu. Atau minimal berkumur-kumur dengan air. Ya, atau kalaupun enggak sempat lagi, minimal mencium kening istri biar setiap hari suruh kajian. Baik. Kata ibunda kita, yang pertama kali boleh lakukan ketika masuk rumah ya, adalah siwak. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, indal qiyami minal lail, di saat seorang hendak melakukan salat malam. Yang wudu beda lagi tadi, dia bangun ya, sebelum wudu siwak, setelah wudu mau salat malam, itu juga dianjurkan. Anu Hudzaifah radhiyallahu an, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatajahhad aw liyatahajjaj yashusu fahu biswak. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari untuk melakukan salat tahajud, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak terlebih dahulu. Dan beda memang, kita salat malam dalam keadaan telah bersiwak dengan salat malam dan kita belum bersiwak. Apabila seorang bangun setelah itu sikat gigi kemudian berwudu kemudian baru salat malam, ini jauh lebih segar, jauh lebih nikmat dan jauh lebih lezat daripada dia bangun langsung wudu kemudian langsung salat. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ini menerangkan kepada kita keindahan Islam. Dan ini juga menerangkan kepada kita indahnya ilmu agama. Ilmu agama menuntun kita kepada kebersihan